Aku jatuh cinta lagi. Aku terpana setiap berjumpa, lalu ku tergoda ingin ku menyapa. Wangi, oh indah bintang di atas sana, namun lebih indah bila kau di sini duduk bersamaku menatap bintang terang. Oh bintang terang, tak pasti aku berhayal. Oh, andai ku dapatkan dia yang ku mau, ya kamu, oh cintaku. Betapa indah dirimu, namun lebih indah bila kau milikku. Takkan pernah ku lepaskan.